je ule mulo tau sena gade ele te doa kau le ku iwa ka mete mora datangannya ke atas semua Bapak Saudara. Si selenara